بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kita masih pada bab tentang keutamaan orang-orang yang berilmu, atau bab mengunjungi orang-orang yang baik, bermajlis dengan mereka, bersahabat dengan mereka, mencintai mereka, dan minta agar mereka mengunjungi kita, dan juga mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Kita sampai pada hadis tentang keutamaan Uwais Al-Qarni. Terakhir disebutkan ucapan Umar dalam hadis ini, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya'ti alaikum Uwais ibn Amir ma'am dadi ahli Yaman min muradin thumma min qarni. Akan datang kepada kalian orang yang bernama Uwais bin Amir bersama pasukan pembantu jihad dari penduduk negeri Yaman. Dia berasal dari suku Murad, keturunan Qarn. Kana bihi barasun, dulunya dia punya penyakit kulit, penyakit belang. Fabara'a minhu illa mawdi'a dirhamin, lalu dia sembuh dari penyakit belang tersebut. Allah sembuhkan dia dari penyakit belang yang menimpanya kecuali satu tempat dari bagian tubuhnya seukuran mata uang dirham. Lahu walidatun huwa biha barrun, Uwais ini memiliki seorang ibu yang dia sangat berbakti kepadanya. Law aqsama 'alallahi la barrahu, seandainya Uwais Al-Qarni rahimahullah meminta dengan bersumpah kepada Allah, niscaya Allah akan penuhi, Allah akan kabulkan permintaannya tersebut. Fa in istata'ta ayastaghfir laka fal'af fal faf'al, maka jika engkau mampu, ucapan Nabi kepada Umar, jika engkau mampu agar dia Uwais memohon ampunan kepada Allah untukmu, faf'al, maka lakukanlah, mohonlah, mintalah kepada Uwais agar dia berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa. Fastaghfirli, oleh karena itu wahai Uwais, hendaknya engkau memohon kepada Allah ampunan untuk, minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa. Fastaghfara lahu, maka Uwais pun memohonkan ampunan kepada Allah untuknya, untuk Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepadanya, aina turid, engkau hendak pergi ke mana? Qala al-Kufah, saya ingin pergi ke al-Kufah, kota Kufah, satu kota di negeri Irak. Qala ala aktubu laka ila aminiha, maukah aku tuliskan untukmu ke pegawainya, ke pemimpin kufah, agar dia membantumu. Qala akunu fi ghabra'in nasi ahabu layya. Maka Uwais menjawab, aku menjadi orang yang biasa, menjadi orang yang umum, yang tidak dikenal, tidak dikhususkan, maka lebih aku cintai, lebih aku senang. Qala falamma kana min al-'am al-muqbil hajja rajulun min asrafi. Maka tahun berikutnya ada seseorang dari bangsawan negeri atau kota Kufah berangkat haji. Fawafaqa Umar. Maka orang ini berjumpa, bertemu dengan Umar. Fasalahu an Uwais. Maka Umar pun bertanya kepadanya tentang Uwais, bagaimana kondisinya. Faqala, maka orang ini menjawab, taraktuhu rasal baiti qalilal mata'i. Aku tinggalkan Uwais di kota Al-Kufah dan keadaan isi rumahnya itu sudah sangat tua. Ya, ini perabot rumahnya itu sangat tua, sudah tidak layak. Ya, ini sangat miskin, sangat sederhana orangnya. Qalil al-mata', sedikit barang-barang yang dia miliki. Intinya orang yang biasa, orang miskin. Sangat sederhana. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, Umar berkata kepada laki-laki tersebut, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ya'ti alaikum Uwais ibn Amir ma'a amdadin min ahli Yaman min muradin thumma min qarni. Akan datang kepada kalian orang yang bernama Uwais bin Amir bersama pasukan pembantu jihad dari negeri atau penduduk Yaman. Dia berasal dari suku Murad, kemudian dari Qoron, yakni keturunan Qoron, sehingga dikatakan Al-Qoroni, dari Qoron. Karena bihi barasun fabaru aminu illa maudi'a dirham. Dulunya dia punya penyakit belang lalu sembuh kecuali seukuran dirham. Lau walidatun huwa biha barru, lau aqsama 'ala Allah la barrahu. Dia memiliki ibu yang dia sangat berbakti kepadanya. Seandainya dia meminta kepada Allah dengan bersumpah sama Allah, niscaya Allah akan kabulkan permintaannya tersebut. Fa in istata'ta ayastaghfira laka faf'al. Maka jika engkau mampu agar Uwais memohonkan ampunan untuk, maka lakukanlah. Fata Uwais. Maka orang ini yang berasal dari bangsawan kota Kufah, dia segera setelah pulang, setelah kembali ke Kufah, mendatangi Uwais karena mendengar hadis ini yang dia dengar dari Umar. Fata Uwaisan faqala, lalu segera setelah menjumpai Uwais, laki-laki ini berkata, istaghfir li. Hai Uwais, mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk. Qala anta ahdatsu ahdan bi safarin sholihin fastaghfir li. Justru engkau yang baru saja pulang dari perjalanan yang soleh, yang haji. Engkau yang punya keutamaan, engkau yang lebih layak agar aku minta kepadamu, agar aku berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni dosaku. Fastaghfir li, maka mohonkanlah ampun. ampunan kepada Allah untukku, kata Uwais. Qala istaghfirli. Laki-laki tersebut untuk kedua kalinya berkata, istaghfirli, mohonlah aku memohon kepadamu agar engkau berdoa kepada Allah agar dia mengampuni aku. Qala anta ahdatsu ahdin bi safarin salihin fastaghfirli. Engkau justru yang baru pulang dari safar yang soleh, yani haji, maka mohonkanlah kepada Allah agar dia mengampuni dosaku. Qala li laqita Umar. Lalu Uwais berkata kepadaku, engkau telah berjumpa dengan Umar. Qala na'am. Karena Umar yang tahu hadis tentang pertemuan beliau. Maka Uwais bertanya, engkau bertemu Umar? Qala na'am. Maka kata laki-laki tersebut, iya, aku telah bertemu, berjumpa dengan fastaghfarallah. Maka karena Uwais mengetahui laki-laki ini telah berjumpa dengan Umar yang tentunya menyampaikan kepada dia keutamaan Uwais hadis dari Nabi tentang perintah Nabi agar kalau supaya Uwais memohonkan ampunan kepada Allah untuknya, akhirnya fastaghfarallah. Uwais pun memohonkan ampunan kepada Allah untuknya, untuk laki-laki tersebut. Fafadina launa. Maka setelah kejadian ini, manusia, masyarakat atau penduduk kota Kufah pun mengerti siapa Uwais. Ternyata bukan orang biasa, punya keutamaan, disuruh oleh Nabi agar siapa saja yang berjumpa dengan Uwais, agar Uwais memohonkan ampunan untuknya, kepada Allah untuknya. Akhirnya keutamaan Uwais ini masyhur, terkenal di tengah-tengah manusianya. Fantolaqa ala wajhihi. Akhirnya karena Uwais terkenal di negerinya, masyhur dengan keutamaannya tersebut, akhirnya dia pun pergi meninggalkan kota Al-Kufah, khawatir fitnah. Itulah orang soleh, tidak mau menjadi orang terkenal. Maka ketika sudah terkenal, punya keutamaan, doanya mustajabah misalkan, maka pergi, tidak mau diam di situ, ingin uzlah, ingin memunculkan diri supaya tidak terfitnah dengan ketenaran tersebut. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim rahimahullah. Wa fi riwayatin li Muslimin aidan an Usair ibn Jabir. Dalam satu riwayat milik Imam Muslim juga dari Usair bin Jabir, dari Usair bin Jabir radhiyallahu an, anna ahlal Kufati wafadu ala Umar radhiyallahu an. Bahwasanya ahlul Kufah, penduduk kota Kufah, datang sebagai utusan bertamu kepada Umar radhiyallahu anhu. Wa fihim rajulun mimman kana yaskharu bi Uwaisin. Dan di tengah-tengah utusan tersebut ada orang yang biasa diejek oleh teman-temannya dengan disebut, dipanggil Uwais. Nama panggilannya bermakna atau mengenai ejekan. Uwais secara bahasa artinya serigala. Faqala Umaru, berkatalah Umar, hal hahuna ahadun min qaraniyin. Apakah di antara orang-orang yang hadir ini ada seseorang dari suku Qaran? Faja'a dzalikar rajul, maka orang yang berasal dari suku Qaran, yakni Uwais tersebut, datang menemui Umar. Faqala Umar, maka berkatalah Umar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad qala, Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, inna rajulan ya'tikum minal yamani yuqalu lahu Uwaisun la yad'u bil yamani ghaira ummin lahu. Sesungguhnya ada seseorang yang akan datang kepada kalian dari negeri Yaman yang dipanggil dengan sebutan Uwais. Dia tidaklah meninggalkan di negeri Yaman selain ibunya. Qad kana bihi bayadun fada'a Allah ta'ala fa'adhhabahu illa mawdi'a ad-dinari aw ad-dirham. Uwais ini memiliki penyakit belam di kulitnya. Lalu dia berdoa kepada Allah ta'ala, maka Allah pun menyembuhkan, menghilangkan penyakit belam tersebut kecuali seukuran dinar atau dirham. Faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum. Maka siapa saja di antara kalian yang berjumpa dengan Uwais, hendaknya dia memohon kepada Uwais agar Uwais berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa fi riwayatin lahu an Umar radhiyallahu anhu qala, dan dalam satu riwayat milik Imam Muslim juga dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwaisun wa lahu walidatun wa kana bihi bayadun famuruhu falyastaghfir lakum. Sesungguhnya sebaik-baik tabi'in, murid-muridnya sahabat, adalah seseorang yang dipanggil dengan sebutan Uwais. Dia memiliki seorang ibu dan dia dulunya memiliki penyakit belam, maka suruhlah dia agar dia berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Qawlu ghabra'un nasi bi fathhi al-ghain al-mu'jama wa iskanil ba' wa bil mad wa hum fuqara'uhum wa su'alikuhum wa man la yu'raf 'ainuhu min akhlaqihim. Ghabra'un nas artinya orang-orang miskinnya, orang-orang yang tidak punya harta di tengah-tengah masyarakatnya, yang dia tidak dikenal kondisinya, pribadinya, keutamaannya tidak dikenal, karena orang miskin, orang biasa. Itu ghabra'un nas, menyatakan orang biasa, masyarakat biasa, rakyat jelata. Wal amdad, jenakan al amdad, jam'u madadin, jamak dari madad. Wahum al-aqwanu an-nasiruna alladzina kanu yumidduna al-muslimina fil jihad, yaitu al-aqwan, para pembantu, an-nasirun, para penolong, yang mereka membantu kaum muslimin dalam berjihad. Ini pasukan pembantu yang diperbantukan untuk berjihad. Qala an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, hadis yang berikutnya dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ista'zantu nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil umrati fa'adhina li wa qala la tansana ya ukhayya min du'aika fa qala kalimatan ma yasurruni anna li biha ad-dunya. Kata Umar, aku pernah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk berangkat umrah. Maka beliau pun mengizinkan aku. Dan beliau mengatakan, "La tansana ya ukhayya min du'aika." Wahai saudaraku, saudara kecilku, janganlah kamu lupakan kami dari atau dalam doa. Yani doakan kami, jangan lupa ketika umrah atau beribadah yang utama, umrah atau haji. Lalu kata Umar, beliau pun mengucapkan satu kalimat yang lebih aku sukai daripada aku memiliki dunia sesini. Wa fi riwayatin qala asyrikna ya khayya fi du'aika. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan, sertakanlah kami wahai saudaraku di dalam doamu. Hadisun sahihun rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis sahih riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi serta At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Namun yang benar hadis ini dhaifun lemah. Dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab dhaif Abi Dawud, dan juga dia mengatakan kitab Mishkatul Masabir isnaduhuma dhaifun wa la tadtar bi iradi ba'dul kibari iyyahu wa sukutihi alaih. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, sanad kedua hadis tersebut dhaif lemah, dan janganlah kau tertipu dengan sebagian ulama senior, ulama besar yang membawakan hadis ini, dan jangan tertipu dengan diamnya mereka dalam menilai hadis ini. Artinya hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan sandaran. Artinya apa? Ya, tidak disunahkan ketika kita, yakni tidak disunahkan meminta didoakan oleh orang lain, terutama yang mau ibadah besar, umrah atau haji. Kalau sifatnya doa untuk kepentingan pribadi kita, itu bukan sunnah Nabi dan para sahabatnya minta didoakan oleh orang lain dalam urusan pribadi. Tetapi dalam urusan umum boleh. Dalam urusan pribadi tidak dianjurkan, tidak disunnahkan. Qala wa Ali bin Umar wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazuru Quba rakiban masyian misalnya fi ra'ataini muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dahulu beliau mengunjungi daerah Quba dalam keadaan naik kendaraan dan juga berjalan kaki. Maka dia sholat di dalamnya dua rakaat. Muttafaqun alaih. Fi riwayatin karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin rakiban wa masyian wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu dalam keadaan berkendaraan dan berjalan kaki. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pun melakukannya karena terkenal Ibnu Umar adalah sahabat Nabi yang benar-benar sangat semangat dalam meneladani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun dalam perkara yang sifatnya mungkin mubah, tetapi karena hal itu dilakukan oleh Nabi, maka Ibnu Umar melakukannya. Dan tentunya apalagi kalau hal itu benar-benar dianjurkan. Di antara yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam adalah di 10 terakhir Ramadan ini beliau beribadah bersungguh-sungguh dalam ibadah di 10 terakhir Ramadan melebihi kesungguhan beliau di hari-hari yang lain. Itu bimbingan beliau. Dan beliau mengencangkan kain sarungnya. Ini gambaran beliau tidak berhubungan dengan keluarganya dan istrinya. Dan menghidupkan malamnya dengan ibadah penuh semalam suntuk. Dan membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Dalam riwayat yang lain, beliau di 20 pertama Ramadan 1-20 beliau isi malam-malamnya dengan sholat dan tidur. Tetapi di 10 malam terakhir Ramadan 21 sampai akhir beliau syammar, menyisingkan lengan bajunya, yakni tidak tidur di 10 malam terakhir Ramadan. Tetapi apa? Beribadah maksimal, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, sholat, zikir, doa, membaca Al-Quran, dan juga yang lain. Dan hendaknya kita lebih semangat di akhir-akhir Ramadan daripada di awal-awal Ramadan. Jangan sampai kita kalah kecerdasannya dengan seekor kuda pacu yang dia apabila mau mencapai garis finish maka badalat kusoro juhdiha litafuza asbisibah. Kuda pacu ini ketika mau nyampe dia mengerahkan seluruh tenaganya yang dia miliki supaya memenangkan perlombaan. Tetapi kenyataannya ya, tidak bisa kita pungkiri ya, ada di antara kita atau bahkan banyak awalnya semangat satu Ramadan khatam atau sekian juz dia baca 3 juz, 5 juz, subhanallah bagus, bahkan 15 juz satu Ramadan. Anehnya akhir-akhir Ramadan gak tahu berapa juz, satu pun gak mungkin. Dibalik, harusnya satu awal-awal, naik 2 terus sampai puncaknya semaksimal mungkin. Mengapa? Karena innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penghujungnya, di akhirnya. Itu yang dinilai akhirnya. Kalau akhirnya bagus, ya itulah berarti orang yang bagus. Ketika dari awalnya mungkin kurang semangat, masih ada kesempatan. Karena kata Ibnu Taimiyah, al-ibratu bikamali an-nihayat la binaqsi al-bidayat. Patokannya itu adalah amalan yang sempurna di akhir-akhir. Akhir Ramadan. Bukan kekurangan di awal. Mungkin kita awal-awal malas. Sudah, qadarullah. Di akhir, jangan seperti itu. Jadilah kita seperti bahkan lebih cerdas daripada kuda. Yang mengerti bagaimana dia ketika mau sampai ke garis finish. Mengerahkan semua kemampuan dia. Supaya memenangkan perlombaan. Nah, kita pun harusnya seperti itu. Bahkan lebih. Kenapa kita punya otak? Kuda tidak punya otak. Kuda saja mengerti. Kalau mau sampai garis finish dia luar biasa. Berpacu, mengerahkan tenaganya biar tenang. Kita harus lebih hebat daripada kuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa maksimal beribadah di akhir-akhir Ramadan. Jangan tertipu dengan bahasa genap ganjil. Semuanya Ramadan. Memang ganjil lebih utama, lebih diharapkan lebih kodar. Tapi kalau kita malam genapnya tinggal dunia bagaimana? Wah, malam genapnya nyantai, tinggal dunia, rugi. Genap ganjil sama saja kita beribadah. Mengapa? Karena keduanya utama dan disunnahkan oleh Nabi untuk dihidupkan di malam-malam terakhir Ramadan dengan ibadah yang maksimal. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.